Jikalau Anda sudah bekerja, saya ucapkan salut kepada Anda. Karena orang Kristen seharusnya rajin. Karena kita mempunyai tanggung jawab selain untuk kebutuhan keluarga kita. Kita harus ikut di dalam mensponsori atau ikut tanggung jawab untuk ambil bagian dalam penginjilan. Dan jikalau Anda masih di rumah bersiap-siap, ya mari silakan Anda menyimak pembahasan Alkitab Through the Bible yang kita akan telusuri dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Dan pagi hari ini kita tiba pada Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15. Saya akan membacakan dari ayat yang pertama hingga 20 yang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perintah Allah dan Adat Istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu.' Lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, 'Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah.' Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang, tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh, tidak menajiskan orang." Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa sejenak. Bapa di sorga, kiranya Engkau memberkati firman-Mu dan membuka pikiran dan hati kami untuk memahami kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, apa yang barusan kita baca ini tidak mungkin bisa difahami oleh orang jikalau dia tidak memahami ayat yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 16 dengan baik. Yaitu Lukas pasal yang ke-16 ayat 16 yang berkata, "Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes." Nah, untuk memahami perikop Alkitab yang barusan kita baca ini, seseorang harus paham bahwa perjanjian lama, pada zaman perjanjian lama, itu adalah zaman beribadah secara simbolik. Ya. Zaman di mana orang menyembah secara simbol. Orang menyembah secara lahiriah, secara jasmania. Memang Allah suruh manusia menyembah dengan demikian. Mengapa? Karena semua ibadah perjanjian lama itu dibangun untuk mengantar manusia memahami perjanjian Allah untuk mengirim juru selamat kepada manusia. Jadi Allah berjanji kepada Adam dan Hawa sejak manusia jatuh dalam dosa bahwa dia akan kirim juru selamat. Dan sebelum sang juru selamat itu tiba, kemudian Allah bangun ibadah simbolik supaya manusia melalui ibadah simbolik itu selalu ingat akan janji Allah, yaitu akan kirim juru selamat ke dalam dunia ini. Nah, janji ini yang diantar pakai ibadah simbolik agar manusia dapat mengerti tentang sang juru selamat itu yang disimbolkan dengan domba dan lain sebagainya, ya. Dan banyak acara-acara semuanya yang memakai simbol. Jadi kitab perjanjian lama berisikan simbol-simbol, ya. Dan diperintahkan untuk menyembah ke arahnya ke Yerusalem, sama sekali bukan karena di Yerusalem itu ada tembok pemantul doa atau tembok pemantul penyembahan supaya manusia punya penyembahan sampai ke Yerusalem akan dipantulkan ke atas. Bukan. Mengapa mesti menghadap Yerusalem? Karena untuk menantikan janji Allah yang akan kirim juru selamat, dan keselamatan akan dipancarkan dari Yerusalem, kemudian Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, ke seluruh muka bumi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, dalam rangka ibadah simbolik ini, Allah memakai berbagai hal untuk simbol, seperti daging babi atau binatang yang berkuku belat tetapi tidak memamah biak, itu dinyatakan najis. Jadi tidak boleh masuk ke dalam tubuh, dan ada masih banyak lagi kategori makanan yang lain. Yang diutamakan pada zaman ibadah simbolik itu adalah kesucian jasmania atau kesucian badan ini, ya. Nah, setelah Tuhan Yesus tiba dan Yohanes sudah menunjuk kepadanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia, itu berarti yang disimbolkan itu sudah tiba. Nah, ketika yang disimbolkan itu tiba, ya, maka selesailah tugas itu, simbolnya itu. Jadi ketika yang disimbolkan tiba, maka selesailah tugas simbolnya, gitu. Sekarang hakikatnya sudah tiba. Nah, oleh sebab itulah maka ibadah simbolik selesai, ya. Nah, ibadah simbolik selesai, maka segala aturan-aturan simbol semuanya selesai. Dan manusia memasuki zaman penilaian kesucian hati, bukan lagi kesucian badan. Jadi kesucian hati, bukan lagi kesucian badan. Nah, oleh sebab itulah tidak ada lagi simbol-simbol yang mempengaruhi kesucian badan yang akan dihitung. Nah, sebenarnya sejak saat itu manusia sudah boleh makan apa saja, asal yang berguna. Dan ketentuan ini disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 12 yang berbunyi, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun, ya. Jadi segala sesuatu halal bagiku, apa saja boleh makan, tetapi bukan semuanya berguna. Artinya makanlah yang berguna, jangan makan batu nanti susah keluarnya, gitu. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh suatu apapun. Jadi, segala sesuatu halal bagiku, kata Rasul Paulus. Tetapi jangan makan sesuatu, atau minum sesuatu, atau ngisap sesuatu yang bisa memperhamba kita. Nah, itulah sebabnya mengapa kita tidak boleh menghisap sabu-sabu atau apa saja semua yang bersifat bisa membuat manusia addicted, ya, yang bisa ketagihan. Ketagihan itu sama dengan sudah diperhamba. Itulah sebabnya juga kita tidak setuju, ya, orang merokok. Merokok itu bukanlah sikap orang Kristen yang alkitabiah. Itu bukan behavior dari biblical Christian, ya. Jadi kita tidak setuju merokok. Karena apa? Merokok itu sama dengan ganja, sama dengan sabu-sabu, ya. Cuman dia kadarnya lebih ringan, ya, membuat addicted-nya itu kadar merusaknya lebih ringan, tapi membuat ketagihan ya lumayan, ya. Orang kalau sudah kecanduan rokok, ya, kalau tidak ada rokok dia enggak bisa itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi perlu diketahui bahwa ya pada zaman ibadah hakikat sekarang ini, artinya setelah Sang Juru Selamat tiba, setelah ibadah simbolik selesai, sekarang di zaman kita ibadah hakikat ini, maka yang dihitung oleh Allah bukan lagi kesucian badan ini. Nah, karena bukan kesucian badan, maka ya yang diperhatikan adalah kesucian hati. Ya, kesucian hati. Dari awal Tuhan Yesus mulai pelayanan, dia sudah menyeru-nyerukan yang namanya kesucian hati. Itu ya yang paling penting, yang paling utama. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, orang Farisi datang katanya, ya, kemudian datanglah orang Farisi, bukan yang ini kira-kira ini masih di sekitar Galilea, dan orang Farisi itu datang dari Yerusalem. Ini pasti ada yang mengutus ini, datang dari Yerusalem, ya, kepada mereka, kepada Tuhan Yesus dan murid-muridnya bertanya, murid-muridmu makan tidak cuci tangan ini, ya, ini melanggar adat istiadat ini. Nah, Tuhan Yesus bilang, sebenarnya kalian juga melanggar adat istiadat. Demi keuntungan mereka, mereka melanggar istiadat. Apa keuntungan mereka? Mereka berkata kepada orang-orang yang mereka ajar itu, kalau kamu kasih persembahan banyak-banyak sampai uangnya habis, tidak ada untuk pelihara orang tua kamu lagi, maka kamu tinggal ngomong sama orang tuamu, uang saya pakai untuk memelihara kamu itu sudah dihabiskan untuk persembahan. Nah, itu halal, ya. Itu Tuhan senang karena kamu lebih mengutamakan dia. No. Enggak begitu, ya. Nah, Tuhan sebenarnya mau menegaskan di sini bagi orang Kristen yang alkitabiah, yang benar, ya, itu ya memelihara orang tua itu adalah hal yang wajib, ya. Hal yang wajib karena waktu kita kecil dia pelihara kita, dan setelah kita besar mereka menjadi tua, kita yang pelihara mereka. Itu keinginan Tuhan. Itu perintah Tuhan, ya. Ya. Ada porsi untuk memelihara orang tua, ada porsi kita untuk kasih persembahan. Persepuluhan itu adalah untuk Tuhan, ya. Dan jangan semua porsi dihabiskan untuk persembahan, untuk Tuhan, dan tidak memelihara orang tua. Karena perintah memelihara orang tua itu juga bagian dari firman Tuhan. Jadi, orang Kristen yang alkitabiah harus tahu yang mana porsi untuk Tuhan, yang mana porsi untuk orang tua. Itu harus jelas sekali. Nah, kemudian Tuhan Yesus menegaskan katanya, aduh kalian ini kan katanya, benerlah ini nubuatan Yesaya tentang kamu ini katanya, enggak? Bahwa ini hanya dengan bibirnya saja itu menghormati Tuhan, hanya dengan bibirnya saja itu memuji Tuhan, nyanyi lagunya hebat mungkin kalau zaman sekarang ini, ya, tetapi ya hatinya jauh dari Tuhan, ya. Dan kemudian Tuhan Yesus bilang, ya, itu ayat 11 dibilang, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Nah, dengan ayat ini atau dengan statement ini, sesungguhnya Tuhan Yesus menyatakan bahwa ya, sejak kita memasuki ibadah hakikat, tidak ada lagi makanan minuman yang secara ibadah atau yang dilarang untuk dimakan sehubungan dengan ibadah. Kalau dilarang dimakan karena itu mendatangkan hal yang buruk bagi tubuh kita, ya oke. Tetapi itu bukan dilarang karena itu akan menyebabkan kita ini jadi kurang suci. Ah, itu tidak benar. Mengapa? Ya karena yang dihitung itu bukan kesucian badan. Nah, sedangkan semua makanan yang masuk itu nanti sebentar lagi, mungkin beberapa jam kemudian akan dibuang di toilet itu. Jadi tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita yang menajiskan, menyebabkan kita ini jadi kurang kudus di hadapan Tuhan. Tidak, tidak ada yang demikian lagi. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita mesti tahu apa yang benar dan yang salah. Ada kelompok Kristen yang ya kita melihat mereka sangat sedih karena mereka tidak memahami kebenaran ini. Sehingga mereka sampai sekarang tidak berani makan daging babi. You know? Tidak berani makan daging babi. Mereka tidak tahu sekarang kita ada di zaman ibadah hakikat. You know? Bukan lagi di dalam ibadah simbolik. Bahkan ditambah-tambah lagi tidak boleh minum kopi dan lain sebagainya. You know? Wah. Akhirnya mereka mau memelihara satu kesucian jasmani, bukan kesucian hati. Dan mereka juga tidak mengerti, misalnya masih ini menekankan atau masih tetap ngotot masih kebaktiannya pada hari Sabtu yang katanya hari Sabat. Sebenarnya sejak kita masuk ke dalam masa ibadah hakikat, maka kita sekarang ini, ibadah kita ini tidak terikat pada waktu, tidak terikat pada tempat, dan juga tidak terikat pada cara. Nah ini, jadi kita beribadah dengan hati. Jadi juga semua kesucian jasmania tidak diperhatikan lagi. Ya, untuk tujuan ibadah. Karena kesucian jasmania ya diperhatikan untuk kesehatan badan kita. Ya. Seperti saya katakan tadi, mengapa tidak boleh itu mengisap sabu-sabu? Kalau diisap nanti jadi ketagihan, jadi teler, jadi nggak bisa kerja, ya tuh, dan orangnya makin kerempeng, makin kurus, kemudian ya lama-lama mati gitu. Ah, itu mengapa tidak boleh menghisap ganja? Nah, mengapa tidak boleh merokok? Ya, itu semuanya mendatangkan keburukan bagi tubuh kita. Dan itu yang tidak boleh. Tetapi bukan masalah misalnya itu merokok akan menyebabkan hati kita jadi tidak suci. Atau minum apa ya toh, minum Baygon hati kita tidak suci. Nah, minum Baygon akan mati gitu ya, badannya mati. Jadi kesucian hati kita tidak lagi tergantung pada makanan. Dan ya, Tuhan Yesus bilang yang keluar dari mulut itulah yang akan menyebabkan kenajisan atau bisa menajiskan orang, bisa menyebabkan orang marah, bisa menyebabkan perkelahian, bisa menyebabkan banyak hal. Dan murid-muridnya juga pada bingung ya, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini ya. Sehingga mereka Petrus yang berkata, ya, jelaskan perumpamaan itu kepada kami katanya. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban ya, di toilet gitu. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati yang hati, dan itulah yang menajiskan orang. Jadi nah, dari hatilah timbul kemudian diucapkan melalui mulut ini hal-hal yang najis seperti ya toh, dari hati timbul pemikiran yang jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, semua itu muncul dari dalam hati ya, dimotori dari dalam hati. Nah, oleh sebab itulah kita lihat di zaman ibadah hakikat ini yang dipentingkan itu adalah kekudusan hati. Hati yang penting ya. Itulah yang menajiskan orang kata Tuhan Yesus, yaitu sesuatu yang di dalam hati. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, banyak orang lalu bertanya, kalau begitu apa yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 katanya. Kisah Rasul pasal 15 di situ setelah rasul-rasul sidang, mereka menetapkan di ayat yang ke-20 dari Kisah Rasul pasal 15. Tetapi jika harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu kala hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, untuk memahami semua ini, orang Kristen yang Alkitabiah harus mengerti yang namanya wahyu progresif. Ya. Yang disebut dengan wahyu progresif itu adalah apa yang diturunkan oleh Allah di kitab perjanjian lama, diperbaharuinya di kitab perjanjian baru. Jadi itu mirip dengan demikian. Dekrit presiden yang lalu itu bisa diperbaharui oleh dekrit presiden yang baru. Ya. Jadi undang-undang yang lama bisa diperbaiki melalui dibuat undang-undang yang baru. Bahkan undang-undang yang baru bisa membatalkan undang-undang yang lama. Dengan kata lain bahwa wahyu yang turun kemudian ya itu adalah wahyu yang terbaru ya, itu bisa memperbaiki yang lalu. Nah, itulah sebabnya tadi kita memahaminya begini, di kitab perjanjian lama itu Allah yang memerintahkan ibadah simbolik. Jadi tujuannya ibadah simbolik itu untuk apa? Tujuannya ibadah simbolik itu adalah untuk mengantar manusia memahami sang juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Nah, kemudian sang juru selamatnya tiba dan Tuhan Yesus sendiri yang merevisi apa yang dia pernah perintahkan. Ya. Dan di pasal yang lalu kita sudah baca Tuhan Yesus sampai berkata, anak manusia ini adalah Tuhan atas hari Sabat. Masa saya tidak berhak untuk mengaturnya kembali bahwa hari Sabat itu sekarang tidak usah diperhatikan lagi gitu. Karena sekarang manusia tidak lagi menyembah terikat pada waktu. Jadi Tuhan berhak untuk merevisinya. Dan kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 15 ini, di mana para rasul-rasul ini baru setak. Dan mereka sangat terpengaruh oleh sebagian orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan dalam waktu yang sangat dekat sesudah Tuhan Yesus kembali ke sorga. Kemudian mereka hari Pentakosta mungkin mereka percaya Tuhan. Dan mereka ini masih belum mendapat pengarahan. Dan rasul-rasul juga masih belum mendapat wahyu yang diturunkan untuk mereka. Sehingga mereka menulis di situ kepada jemaat-jemaat katanya, ini makanan yang tidak boleh dimakan adalah antara lain yang dicemarkan oleh berhala-berhala. Padahal di dalam 1 Korintus Rasul Paulus bilang, ya, itu makanan yang dipersembahkan ke berhala itu enggak ada arti apa-apa, ya. Yang berhalanya enggak makan kok, ya. Dan biasanya yang makan itu orang-orang yang kasih persembahan lagi. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil, ya. Kalau keluarga ramai-ramai pergi ke kubur kakek saya gitu, ya, bawa makanan ke sana, ayam segala macam itu, ya. Itu sebenarnya pergi ke kuburan lalu dinyalakanlah lilin segala macam itu supaya lalatnya tidak datang hinggap-hinggap, karena makanan yang ditaruh di situ sebentar lagi dibawa pulang akan dimakan. Ya, biasanya dipotong dikit-dikit ditaruh di situ, ya. Bagian yang kakinya atau sayapnya dikit gitu. Nah, yang badannya itu ayam itu dibawa pulang, you know, dimakan. Nah, memang sebenarnya tidak ada apa-apa gitu, ya. Itu berhala tidak makan sama sekali. Dan iblis pun enggak makan. Iblis memang enggak perlu makan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oleh sebab itu Rasul Paulus bilang, ya, masalahnya hanya yang dijaga itu tersandung. Ada orang lain yang mungkin bisa tersandung oleh karena sikap kita. Nah, itu yang kita jaga. Kalau di dalam kelompok itu semuanya sama-sama mengerti kebenaran, ya makan saja gitu. Karena enggak ada masalah. Karena berhala sama sekali tidak makan gitu. Dan kemudian katanya dari percabulan. Ah, ini bukan makanan, percabulan. Ya, percabulan memang itu moral, ya. Ini memang tidak boleh. Dan dari daging binatang yang mati dicekik. Dan dari darah. Nah, semua yang bersifat makanan. Ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Semua yang bersifat makanan itu direvisi oleh Tuhan. Jadi tidak ada lagi makanan, ya, walaupun darah di sini katanya. Apakah sekarang orang Kristen boleh makan darah? Ya, makan saja. Yang kadang-kadang gusi kita berdarah, kita juga makan, ya. Mengapa? Ya, pertanyaannya mengapa? Karena pada zaman perjanjian lama darah dipakai untuk mensimbolkan kehidupan. Di perjanjian baru ini darah tidak dipakai untuk mensimbolkan apa-apa lagi dan tidak pakai simbol-simbolan lagi sekarang ini. Ya. Jadi pencurahan darah binatang itu untuk mensimbolkan ya pencurahan darah domba itu mensimbolkan hukuman mati yang akan ditanggung oleh Yesus Kristus. Kemudian darah itu akan dipercikkan ke mezbah itu sebagai tanda bahwa telah dihukum, telah dijatuhkan hukuman mati. Nah, itu maksudnya. Sedangkan di zaman perjanjian baru sekarang ini kita percaya dengan iman kepada hakikat. Jadi bukan lagi pada simbol. Sekarang ini kita menyembah Tuhan dengan hati kita, bukan dengan mulut atau dengan badan kita. Oleh sebab itu, tidak ada makanan yang menajiskan kita lagi. Nah, ini Tuhan Yesus yang berkata demikian. Tidak ada makanan yang menajiskan kita. Banyak orang tidak faham. Ahli-ahli Taurat tidak faham. Orang Farisi tidak faham. Bahkan orang Kristen hari ini juga banyak yang tidak faham. Sehingga pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini betul-betul hal yang sangat memprihatinkan, di mana banyak orang Kristen tidak mengerti kebenaran ini. Banyak orang Kristen tidak paham bahwa kita sudah meninggalkan zaman ibadah simbolik dan kita masuk ke zaman ibadah hakikat. Ya, kita kembali ke operator untuk acara yang telah dijadwalkan. Jarum jam menunjukkan pukul 6.30. Oke, pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Mari kita lanjutkan pembahasan Injil Matius pasal 5. Kita akan membaca dari ayat 21 sampai ayat 28. Yang Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Perempuan Kanaan yang Percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, ini sekarang wilayah Libanon ya. Ingat kota Tirus dan Sidon ini sempat dibom Israel belakangan ini. Sampai hari ini kedua kota ini masih ada dan namanya masih sama lagi. Dan kemudian datanglah seorang perempuan dari penduduk di situ, itu disebut wilayah Kanaan semua di situ ya. Dari daerah itu dan berseru katanya, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan katanya. Dia berseru-seru minta Tuhan mengasihaninya. Yang mungkin pembaca Alkitab agak sedikit heran-heran, bahkan terperanjat, itu adalah sikap Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus seolah-olah mengabaikannya? Ya tentu, dia Allah yang maha tahu, dia tahu selanjutnya akan terjadi apa. Ya, dia mengabaikannya dan perempuan itu berteriak terus, ya, mengikuti, sehingga agak sedikit mengganggu. Dan murid-muridnya sampai meminta kepadanya supaya dia suruh perempuan ini pergi. Jangan ikut-ikut terus dari belakang seperti itu. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemudian memang Tuhan berkata, ya. Dia bilang, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, saya pernah berbicara dengan beberapa pemimpin Muslim di satu kesempatan, mereka menunjuk ayat ini dan berkata bahwa ini Yesus itu diutus bukan untuk orang-orang lain, dia hanya diutus untuk orang Yahudi katanya. Oh ya, sebenarnya ini tidak demikian. Kalau kita mengetahui program Allah secara keseluruhan, Ketika hukum Taurat diturunkan, Allah membangun sebuah bangsa yang kemudian menurunkan kepada mereka hukum Taurat untuk menjadi saksi bagi semua bangsa di muka bumi ini. Supaya mereka, supaya semua bangsa di muka bumi ini menantikan Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat yang akan diturunkan melalui keturunan dari suku Yehuda dan dari keturunan Daud. Ya. Dan ketika Sang Juru Selamat ini tiba, maka semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Maka semua bangsa di muka bumi ini akan diselamatkan. Jikalau mereka beriman kepada Juru Selamat yang akan dilahirkan dari suku Yehuda dan dari keluarga Daud. Itu. Nah, dalam paket janji itu juga, bahwa keturunan Daud itu, yang Sang Juru Selamat itu, yang sesungguhnya adalah Allah yang akan menjelma menjadi manusia dan dilahirkan dari keluarga Daud itu. Nah, dia ini itu akan memerintah seluruh kerajaan Israel atau memerintah Israel dan termasuk di dalamnya seluruh dunia. Jadi semuanya akan dapat berkat. Nah, yaitu dengan catatan kalau orang Yahudi menyambutnya. Jadi kalau orang Yahudi menyambutnya, orang Kanaan pun dapat berkat. Dan anak perempuan Kanaan yang kerasukan iblis ini pun akan sembuh seketika juga. Jadi asal orang Yahudi menyambut Sang Juru Selamat yang dilahirkan dari keturunan Daud dan yang direncanakan akan memerintah di Yerusalem. Kalau mereka menyambut, jadi inilah misi nomor satu. Dan jikalau mereka menolak, maka misi itu dialihkan kepada bangsa lain dan kemudian tiang penopang dan dasar kebenaran akan digeser dari bangsa Yahudi ke jemaat lokal. Jadi jemaat lokal akhirnya merupakan proyek Allah untuk membawa berkat bagi seluruh bangsa di seluruh muka bumi ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah Tuhan Yesus bukan mengabaikan perempuan Kanaan ini, sebab tujuan utamanya sekarang ini adalah kalau bangsa Yahudi menyambutnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, maka otomatis apa yang diinginkan oleh perempuan Kanaan ini juga akan terpenuhi. Ya, tetapi Tuhan mau memperlihatkan bahwa bangsa Yahudi justru tidak beriman kepadanya, tidak percaya bahwa dia adalah Mesias, keturunan Daud, tetapi justru bangsa lain malah percaya dengan membiarkan perempuan ini berjalan berteriak-teriak dulu, kemudian Tuhan Yesus sengaja membuat satu pernyataan yang kelihatannya agak memojokkan. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, Tuhan tolonglah aku. Ya. Tetapi Yesus menjawab lagi, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Oh, ini ungkapan yang jauh-jauh lebih memojokkan lagi. Ungkapan-ungkapan demikian Tuhan nyatakan untuk supaya memperlihatkan kepada murid-muridnya feedback dari perempuan ini yang begitu rendah hati dan yang begitu percaya kepadanya, supaya apa yang dilakukan oleh perempuan ini, apa yang dinyatakan oleh perempuan ini bisa sedikit menusuk murid-muridnya bahwa orang bangsa lain saja, bangsa lain sudah menyambut, bangsa lain tahu bahwa dia adalah Mesias. Bangsa lain menyambut dengan sedemikian baiknya. Namun, bangsa Yahudi yang di mana kepadanya Allah mempercayakan kebenaran justru menolak dan justru mereka tersandung. Karena di atas sudah baca orang Farisi, ahli Taurat semua datang dari Yerusalem. Kata Petrus bahwa, wah mereka tersandung loh dengan ucapan guru yang begitu keras. Ya, itu mereka itu namanya ahli Taurat tapi bodohnya minta ampun. Ya dong. Mereka orang Farisi katanya mau pelihara firman Tuhan. Tapi sebenarnya mereka yang menghancur-hancurkan firman Tuhan. Nah Tuhan Yesus memperlihatkan kepada muridnya. Bahwa lihat ini ada perempuan yang sederhana. Yang orang anggapnya bodoh dan lemah. Tapi ada hikmat Allah di dalam dirinya. Nah seringkali demikian. Ya. Kemudian perempuan ini dengan rendah hati. Ya, dengan rendah hati menjawab katanya benar Tuhan. Namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya. Dia bahkan rela menempatkan dirinya dalam posisi anjing. Ya. Kerendahan hati adalah hal yang perlu di hadapan Tuhan. Nah, banyak orang berkata bahwa Tuhan Yesus terlalu merendahkannya. Oh, sebenarnya sama sekali tidak. Ya. Di hadapan Tuhan manusia itu jauh-jauh lebih rendah dari anjing. Ya. Manusia itu kategori dibuat dari debu. Ya. Anjing juga dibuat itu dari tanah. Ya. Itu sama. Ya. Manusia yang jatuh ke dalam dosa itu malah lebih buruk dari anjing sebenarnya. Di posisi atau di hadapan Allah. Ya. Jadi, siapakah manusia yang perlu meninggi-ninggikan dirinya di hadapan Allah? Siapakah kita manusia yang berani berkata kepada Tuhan, engkau terlalu memandang rendah kepadaku? Siapakah manusia? Kita orang berdosa yang sudah berlumuran dengan lumpur dosa. Siapakah manusia yang berani berkata kepada Tuhan, oh, engkau menghina saya? Oh, engkau mau meninggikan diri di hadapan Tuhan? Luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pendengar sekalian, perempuan ini sangat patut. Dia merendahkan hati, dia berkata, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dia menempatkan dirinya pada posisi anjing. Yang biasanya manusia sering marah adalah, Tuhan mengangkat bangsa Yahudi terlalu tinggi, menempatkan bangsa lain terlalu rendah misalnya. Oh, sebenarnya bukan begitu masalahnya. Bangsa Yahudi sama posisinya. Cuman, ya, oleh ketaatan Abraham, oleh iman Abraham, oleh sikap Abraham yang begitu baik di hadapan Allah, keturunannya sempat Allah jadikan sebuah bangsa yang posisinya adalah tiang penopang dan dasar kebenaran untuk menyinari atau untuk memelihara kebenaran Allah yang akan dia sampaikan kepada semua bangsa di muka bumi ini. Jadi hukum Taurat diturunkan dan dipegang oleh bangsa itu. Dan nabi-nabi semuanya diturunkan pada bangsa itu. Sehingga nabi-nabi semuanya berseru kepada, bukan hanya kepada orang Yahudi, tapi kepada semua bangsa di muka bumi ini. Itu mendapat sinar dari Allah melalui bangsa Yahudi. Jadi pendengar yang kami kasih di dalam Yesus Kristus. Betapa ya kasih Tuhan luar biasa, saudara. Kasih Tuhan kepada semua umat manusia. Tidak ada Tuhan membedakan antara orang Yahudi dengan ya orang apa sekarang, orang Tionghoa atau siapa. Tidak ada, saudara. Ya, yang Tuhan lakukan, yang terjadi pada Tuhan atau sikap Tuhan adalah bahwa bangsa Yahudi waktu itu sedang dipakai sebagai alat. Sedangkan bangsa lain semuanya sepatutnya melihat alat itu. Alat yang untuk memancarkan sinar kemuliaan dan sinar kebenaran dari Tuhan. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ibu ini yang begitu beriman. Dia sungguh-sungguh berbahagia. Karena Tuhan melihat dia dan dia dijadikan contoh untuk mengajarkan iman kepada murid-murid Tuhan. Dan Tuhan langsung menyembuhkan anaknya tanpa perlu pergi menjamah anaknya dan lain sebagainya. Tuhan Yesus hanya cukup berkata, hai ibu, besar imanmu, ya, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Ya. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Ya. Dia bahkan tidak perlu berdoa kepada Bapa karena Bapa sudah menyerahkan semua kuasa ke dalam tangannya. Dia hanya berkata bahwa dalam pikirannya saja bahwa iblis diperintahkan untuk pergi-pergi. Ya. Tidak ada yang dapat membantah kepadanya. Iblis hanya dihancurkan dengan keinginannya saja. Iblis sudah hancur. Ya. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ibu ini oleh imannya. Nah, banyak orang jadi salah sangka lagi berpikir begini. Nah, kalau sekarang saya beriman, saya datang, ya loh, saya datang kepada pendeta yang sedang KKR dan bikin kesembuhan ilahi. Kalau saya datang dengan iman, saya sembuh. Kalau tidak sembuh, saya kurang iman. Tidak demikian. Ya. Tidak demikian. Selain juru selamat, ya, Sang Mesias yang dinubuatkan akan mengadakan mujizat, Kemudian rasul-rasul di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12 yang dikatakan akan melakukan mukjizat dan melakukan mukjizat adalah bukti kerasulan mereka. Maka hamba Tuhan zaman sekarang tidak ada yang diberi kuasa untuk melakukan mukjizat. Hamba Tuhan zaman sekarang, dengar baik-baik, tidak ada yang diberi kuasa untuk melakukan mukjizat. Dan dinubuatkan di dalam Matius pasal 24 ayat 23 dan 24, justru Mesias-Mesias palsu dengan semua anak buahnya akan menyesatkan orang dengan kuasa-kuasa mukjizat dan berbagai hal yang ajaib-ajaib. Nah, sekarang anak Tuhan berdoa sendiri. You tidak perlu datang kepada pendeta khusus untuk berdoa yang katanya dia punya kuasa untuk melakukan mukjizat. Dan saya kasih tahu pendeta manapun juga yang berkata dia punya kuasa untuk melakukan mukjizat, itu pasti penyesat. Ya. Sekarang kita masing-masing boleh berdoa. Didoakan oleh orang lain apakah salah? Tidak. Ya. Kita boleh saling mendoakan. Tetapi jangan ada orang yang berkata bahwa dia memiliki kuasa khusus. Bahwa dia hamba Tuhan khusus. Bahwa dia diberi kuasa khusus. Bahwa dia posisinya sangat khusus. Bahwa dia diundang ke surga melulu dan dia mempunyai posisi yang khusus. Tidak. Itu tidak benar. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti kebenaran. Sekarang Tuhan masih tetap bisa menyembuhkan. Iya. Oleh sebab itu saya sendiri sakit, saya juga berdoa. Dan jemaat sakit kita doakan. Ya. Tetapi tidak ada satu orang pun yang boleh berkata bahwa, mari datang, saya yang doakan. Kalau saya doakan, Tuhan akan lebih dengar. Kalau saya yang doakan akan khasiatnya akan lebih besar. Oh tidak. Karena sekarang sejak Yesus Kristus datang, sejak Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus Kristus, sesungguhnya kita masuk ke dalam zaman ibadah hakikat, jadi keimamatan Harun dan semua keturunan Harun itu ditutup. Dan sekarang kita tiap-tiap orang percaya adalah imam. Kita ini adalah memiliki jabatan imamat rajani. Imamat yang rajani. Jadi tiap-tiap orang percaya perjanjian baru adalah imam atas dirinya sendiri. Bukan, tidak boleh ada yang menjadi imam atas orang lain. Tetapi imam atas dirinya sendiri. Jadi tidak ada orang yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Oleh sebab itulah, tidak perlu datang kepada orang untuk menjadi perantara. Tolong doakan saya kepada Allah. Doa kamu akan lebih didengar. Tidak demikian. Tetapi sebagai tanda kasih kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Itu benar. Sekali lagi jangan disalahpahami. Jangan ada orang yang berposisi bahwa, nah kalau kamu doa sendiri itu kurang didengar. Nah kalau saya yang berdoa untuk kamu itu akan didengar. Oh itu tidak benar. Ya. Itu pengajaran yang salah. Yang sesat. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Kemudian ya perempuan ini disembuhkan. Dan ayat yang 29 ya sampai dengan ayat yang ke-31. Yaitu Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh. Orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Nah, sekali lagi saya ingin supaya pendengar memahami amat sangat. Tuhan Yesus datang sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Dan ya telah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6, bahwa ketika Mesias hadir di muka bumi ini, dia akan mengadakan mujizat, orang-orang lumpuh akan berjalan, orang-orang buta akan melihat, dan Injil diberitakan kepada orang-orang miskin. Itu nubuat kitab Perjanjian Lama yang telah dinubuatkan jauh-jauh hari. Dan sekarang Yesus datang dan dia menggenapi apa yang dinubuatkan itu. Itulah sebabnya dia melakukan mujizat. Jadi semua mujizat yang dia lakukan itu tujuannya untuk meyakinkan orang-orang di situ. Bahwa dia adalah Mesias, bahwa dia adalah anak Daud. Itulah sebabnya jikalau ada orang datang kepada orang, datang membawa orang sakit kepadanya dan berseru-seru seperti perempuan kanan ini. Dia berkata, ya anak Daud kasihanilah kami. Tuhan, anak Daud kasihanilah kami. Jadi ungkapan anak Daud, kami percaya kepada bahwa engkau adalah anak Daud. Ya padahal di kota Yerusalem banyak anak Daud, tetapi pernyataan bahwa hai engkau anak Daud, ini pernyataan yang sangat khusus. Pernyataan ini mengandung arti bahwa engkau adalah Mesias yang dijanjikan. Kami percaya kepadamu. Dan terhadap orang yang demikian, yang percaya demikian, Tuhan menyembuhkan sakit penyakit mereka untuk membuktikan bahwa betul apa yang engkau imani itu. Saya adalah anak Daud. Saya adalah Mesias. Saya adalah Juru Selamat. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengadakan mujizat bukan dengan tidak ada tujuan. Ya, itu untuk meyakinkan kepada orang-orang yang sedang dihadapi di situ bahwa dia adalah Mesias, Juru Selamat, anak Daud yang telah dinubuatkan oleh para nabi di Perjanjian Lama. Jadi kemudian dia mengutus murid-muridnya setelah dia kembali ke sorga. 12 orang yang dipilih sebagai rasul. Ini tonggak kebenaran. Nah, tonggak kebenaran Perjanjian Baru adalah rasul-rasul. Dan tonggak kebenaran ini harus dijunjung tinggi, harus dihormati. Kalau orang tidak menghormati rasul-rasul, hari ini tidak ada kekristenan. Ya, tidak ada kekristenan hari ini. Oleh sebab itulah, maka hari ini ya kita ada kekristenan karena tulisan para rasul. Ya. Jadi mengapa tulisan para rasul itu adalah firman Tuhan? Karena Tuhan berbicara melalui mereka. Dan apa bukti mereka rasul? Bukti mereka rasul adalah mereka dapat mengadakan mujizat karena Tuhan memberikan kuasa kepada mereka untuk melakukan mujizat. Jadi hanya rasul yang melakukan mujizat. Pernahkah Anda membaca Timotius bikin mujizat? Tidak. Pernahkah Anda baca Titus bikin mujizat? Tidak. Bahkan Barnabas berjalan bersama-sama dengan Paulus, yang melakukan mujizat itu Paulus. Ya. Mengapa? Karena hanya Paulus yang dipilih jadi rasul, Barnabas tidak. Dan rasullah yang diberi kuasa untuk melakukan mujizat. Dan jikalau hari ini ada orang melakukan mujizat atas nama Yesus Kristus, berarti dia rasul atau dia penyesat. Hanya ada dua pilihan itu. Ya. Kalau hari ini ada orang yang berkata, saya diberi karunia untuk melakukan mujizat oleh Yesus Kristus, pendengar, maka camkanlah. Hanya ada dua kemungkinan, dia rasul atau dia penyesat. Mungkinkah dia itu rasul? Tidak mungkin. Karena rasul hanya 12 untuk bangsa Yahudi. Dan kemudian satu yang Tuhan pilih, Rasul Paulus, adalah untuk non-Yahudi. Yang dia katakan, dialah orang yang melihat Tuhan Yesus terakhir. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8. Ya, yang melihat Tuhan Yesus terakhir. Dan sesudah itu hari ini tidak ada rasul lagi. Ya. Selain 12 rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus untuk bangsa Yahudi, satu rasul Paulus, tidak ada lagi rasul yang lain yang kita akui. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau hari ini banyak orang membuat mujizat demi nama Yesus, dia bilang dia diberi karunia untuk melakukan mujizat oleh Tuhan Yesus, kita bilang hanya ada dua kemungkinan. Kalau dia bukan rasul, dia pasti penyesat. Oleh sebab itu pendengar, biarlah kita berhikmat untuk menilai segala sesuatu. Kemudian ayat yang ke-32 sampai dengan 39. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah tiga hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang-orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Dan kemudian orang banyak mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4,000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, untuk kedua kalinya Tuhan Yesus membuat mujizat dengan memberi makanan kepada orang banyak. Tuhan yang penuh dengan belas kasihan mengasihani orang-orang yang mengikutinya begitu banyak itu. Sayang sekali sebagian besar mereka mengikutinya bukan karena mengerti bahwa dia adalah Mesias, dan bukan karena mengerti karena dia adalah juru selamat yang diutus, dan memahami ya tujuan kedatangan Mesias yang untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Banyak mereka ikut karena melihat mujizat yang sedemikian mengagumkan, hal-hal yang ajaib. Dan begitu banyak orang ya. Ya mungkin bisa mencapai 10,000 orang karena tidak hitung ibu-ibu dan anak-anak di situ. Begitu banyak orang. Dan seharusnya kalau begitu banyak orang sudah percaya kepadanya dan betul-betul ya, mereka mestinya membela dia dan mereka berani menderita bersama dia kalau dia ditangkap ataupun apa. Tetapi pendengar yang saya kasih dalam, mereka tidak memahami kebenaran, mereka hanya ikut-ikutan saja. Oleh sebab itu, ketika kesalahpahaman mereka telah membuat mereka berpikir bahwa Mesias tidak seharusnya ditangkap dan dia tidak seharusnya mati. Mereka tidak memahami apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 53 tentang dia yang akan menanggung dosa kita, bahwa dia diremukkan dan lain sebagainya. Tidak, mereka tidak memahami kebenaran itu. Mereka hanya ingin mendapatkan hal-hal yang positif, hal-hal yang menguntungkan secara jasmania. Orang keluarga mereka disembuhkan, orang buta mereka dicelikkan, hanya mau dapatkan itu. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya mujizat tidak menyelamatkan orang dari hukuman dosa. Mujizat tidak membuat orang menjadi Kristen yang benar. Ya. Dan Tuhan Yesus melakukan mujizat untuk membuktikan bahwa dia adalah Mesias. Dan itu pun ya ternyata tidak berhasil, ya. Terbukti dia kemudian ditolak, disalibkan. Ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, celakalah orang yang datang kepada Tuhan yang untuk mengharapkan ya, berkat yang bersifat jasmani, yang bersifat materi, dan yang bersifat duniawi. Karena mereka tidak akan mendapatkan berkat rohani yang sesungguhnya jauh lebih bernilai dari itu. Mereka tidak mendapatkan kepastian masuk surga. Mereka tidak mendapatkan keselamatan jiwa mereka. Mereka hanya mendapatkan berkat jasmani saja. Yaitu tubuh jasmani mereka disembuhkan. Mungkin mendapat keuntungan materi saja. Dan mereka mendapatkan mungkin hal-hal yang bersifat duniawi. Sungguh menyedihkan. Yang mereka dapat keuntungan materi. Lihatlah mereka kenyang. Ya, ya pergi ikut Tuhan Yesus. Enggak perlu bawa ransum. Ya. Karena sampai waktunya nanti Tuhan Yesus akan bikin mujizat dan yang kan kita tinggal makan roti saja. Ada yang berpikir demikian. Mungkin ada banyak hamba Tuhan yang melayani Tuhan yang mengejar-ngejar materi. Melayani Tuhan ternyata akan jadi lebih kaya. Melayani Tuhan ternyata akan dapat duit banyak. Ya, orang-orang disuruh kasih persembahan yang banyak-banyak. Bahkan dengan tipu daya ya. Tipu muslihat, ya. Berilah banyak-banyak, karena Tuhan akan kembalikan kepada kamu 100 kali lipat. Ya, jadi ya, kasihlah 1 juta kalau mau diberkati 100 dikembalikan 100 juta. Ya, supaya mau dikembalikan 1 miliar, dia ya kasih 10 juta. Tapi kemudian orang memberi segala-galanya. Nah, pendetanya sudah nikmati atau hamba Tuhan sudah menikmati, kemudian orang itu tidak dapat berkat karena datang kepada hamba Tuhan, ya kenapa belum diberkati ini? Ya, mungkin pendetanya bisa seenaknya jawab, saya di sini bagian penerimaan bukan bagian pembayaran. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Lihat, mereka mendapatkan itu materi. Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan mau mereka mengerti kebenaran. dan pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Akhirnya semua orang di situ dapat berkat, tapi sedikit yang dapat berkat rohani. Kebanyakan mereka dapat berkat jasmani dan materi. Mendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Pembahasan kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami hari ini sudah membahas Injil Matius pasal 15. Kiranya Engkau memberkati dan kiranya ini menjadi perangsang bagi kami untuk mengejar kebenaran-Mu, untuk mengetahui lebih banyak lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.